sabi dua berdua, kita menjalin cinta baru matang.

gamang-gamang mimpi manja. mandi kalu buat mendalian, mandi kalu buat mendalian, udang disangko tali-tali, udang disangko tali-tali. Sangko pagi hari, patang di sangko pagi. bukan orang berado bakawan malam jo para saya jadi alasan. tengah malam, bermimpi tentang rusuh balang kaki. Entah mengetahui buah hati, mengana untung kasihan tak sampai. Jika cuba diurai, bertambah kusut jadinya. Namun bila dibiarkan, rasa tak kunjung usai. Lamunan surat mengena cinta, bukannya sesalan, tapi di sinan I'm not afraid.

doharago. Udah dan sayang, udah dan cinta, baharo kasih tajalin selamonyo. Bunga dak disiram pasti kalayu, cinta dak tabah. Tak boleh padah dia.